Apa bedanya selendang dan sorban, dan apa hukumnya? Hukumnya adalah sesuatu yang mubah saja, ya, dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, ya. Kalau itu pakaian yang biasa digunakan masyarakat di sekitarnya, tidak apa-apa dia menggunakannya. Kalau tidak, maka tidak disunnahkan, ya, tidak disunnahkan. Adapun sorban itu penutup kepala, ya. Sorban itu adalah penutup kepala. Kalau selendang, barangkali ini sesuatu yang hanya diselempangkan di pundak. Wallahu a'lam.